Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah. Yang disusun oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Dan kita akan memasuki satu pembahasan terkait dengan interaksi seorang ahlu sunnah, seorang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dengan berbagai penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan dalam beragama. Dan dasar interaksi seorang ahlu sunnah dengan yang lainnya adalah sifat kasih sayang dan kelembutan. Inilah yang harus menjadi dasar dan pijakan setiap muslim, terutama yang mengaku mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya di dalam berinteraksi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, pijakannya, dasar utamanya adalah sifat kasih sayang dan kelembutan. Karena kita adalah umat yang memiliki misi. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian adalah umat yang terbaik yang memiliki misi kepada manusia. Apa misinya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Inilah misi yang menjadikan kita sebagai umat terbaik. Karena kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf? Mengajak manusia, memerintahkan manusia untuk mengamalkan perintah-perintah Allah. Dan perintah Allah yang paling tinggi adalah tauhid. Kemudian ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan sekedar amar ma'ruf. Kita umat terbaik karena kita juga melakukan nahi mungkar. Melarang kemungkaran. Bukan sifat seorang muslim ketika melihat kemungkaran di depannya, dia diam saja. Dia tidak berusaha menegur. Dia tidak berusaha merubah kemungkaran tersebut. Kecuali dia adalah orang yang imannya paling lemah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi Wadzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya dia berikan nasihat, dia sampaikan kebenaran, dia tidak diam saja. Kalau dia tidak sanggup juga, maka dia ingkari dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Tidak bicara, tidak bertindak, hanya mengingkari dengan hati. Apa artinya mengingkari dengan hati? Maksudnya dalam hatinya dia tidak setuju, dan dia harus berniat, suatu saat akan saya rubah kemungkaran itu, suatu saat akan saya nasihati pelakunya, dan dia harus berusaha. Inilah karakter umat yang terbaik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kemungkaran yang terbesar adalah kesyirikan. Kemudian penyelisihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tugas setiap muslim. Dan ketahuilah jemaah sekalian, pijakan dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah kasih sayang dan kelembutan. Dan ini termasuk sifat ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kita tidak mau membiarkan seseorang melakukan perbuatan yang mungkar? Karena kita sayang kepadanya. Karena kita kasihan kepadanya. Kalau kita enggak kasihan, biar aja dia sesat. Biar aja dia masuk neraka. Justru karena kita sayang, kita berikan nasihat. Walaupun seringkali dipahami, kasih sayang itu justru sebaliknya, sebagai sebuah permusuhan dan kebencian. Dan ini termasuk permainan setan. Kasih sayang yang hakiki justru dianggap permusuhan, kebencian, atau dianggap sebagai pemecah belah umat. Ini permainan setan. Karena sifat umat Islam selalu merubah kemungkaran karena cinta dan kasih sayang. Kalau kita biarkan saudara kita menyimpang, justru itu adalah perbuatan yang jahat kepadanya. Kita biarkan dia tersesat. Kita biarkan dia terjerumus di dalam neraka. Begitu pula di dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, juga dasarnya adalah kelembutan dan kasih sayang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan secara khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya kelembutan dan kasih sayang di dalam dakwah beliau, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah azza wa jalla berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka disebabkan rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad, sehingga kamu berlemah lembut kepada mereka. Kalau seandainya kamu bersikap kasar, lagi keras hatimu, maka mereka akan lari meninggalkanmu. Subhanallah. Perhatikanlah ayat yang mulia ini jemaah sekalian. Yang diperingatkan pertama sekali dalam ayat ini adalah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingatkan beliau, kalau kamu tidak punya sifat kelembutan, kalau kamu berlaku kasar, keras hatimu, maka sahabat-sahabatmu akan pergi meninggalkanmu, lari meninggalkanmu, tidak mau mengikuti kebenaran yang kamu bawa. Jemaah sekalian, padahal kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu orang yang paling berilmu. Karena ilmu ini, ilmu Al-Quran dan Sunnah turun kepada beliau. Maka beliau yang paling berilmu. Itulah sebabnya beliau orang yang paling bertakwa. Karena beliau orang yang paling berilmu. Ilmu dan ketakwaan itu selalu berjalan beriringan. Kalau seseorang itu belajar, makin dalam dia pelajari, makin kuat ketakwaannya kepada Allah. Makanya Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya orang-orang yang berilmu. Beliau juga bukan hanya dibekali dengan ilmu yang paling tinggi, tetapi beliau juga dibekali dengan ayat, ayatun nubuwah, tanda-tanda kenabian, yang juga sering diistilahkan oleh sebagian ulama dengan mukjizat. Beliau diberikan mukjizat. Beliau juga dianugerahkan jawami'ul kalim, kalimat-kalimat yang ringkas, padat, dan mudah dipahami, serta memiliki makna yang sangat mendalam. Ini sifat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawami'ul kalim. Dan beliau terkenal sebagai orang yang jujur, amanah. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul sekalipun, mereka sudah mengenal beliau sebagai Al-Amin. Jadi subhanallah, segala kelebihan untuk menjadi seorang pendidik umat, seorang dai, seorang guru, ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah masih mengingatkan beliau, kalau kamu tidak punya satu, mereka akan lari meninggalkanmu. Apa itu? Kelembutan. Kalau hilang sifat kelembutan ini darimu, mereka akan lari meninggalkanmu. Walaupun beliau berilmu, walaupun beliau punya mukjizat, walaupun beliau fasih dalam menyampaikan, tapi kalau beliau bersikap keras, kasar, mereka akan lari meninggalkan beliau. Apalagi tentunya kita yang ilmunya lemah, ilmunya sangat sedikit, kadang menyampaikan lupa dalilnya, dulu belum hafal, sekarang lupa. Juga orang kadang gak paham apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan. Lalu kadang kita sok mengatakan, saya sudah sampaikan tapi dia gak terima. Bukan dia gak terima, dia belum paham. Karena kita gak meyakinkan menyampaikan. Bersamaan dengan itu, kalau kita tambah lagi dengan sikap keras, kasar, tentu akan membuat orang semakin menjauh dari dakwah yang mulia ini. Maka kitalah penyebabnya. Mereka menentang, mereka lari, bukan karena menolak kebenaran, tetapi karena cara kita yang salah. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk pijakan asasi di dalam dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam bersikap terhadap penyimpangan dan kesesatan, pada hakikatnya adalah kasih sayang dan kelembutan. Dan dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa shanah." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu kecuali dia akan memperindahnya. Dan tidaklah kelembutan itu hilang dari sesuatu kecuali dia akan memperburuknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita teladan yang sangat baik. Dan ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah. Dan hadis ini dikenal di kalangan para ulama ahli hadis dengan istilah hadithul musalsal bil awwaliyah, hadith yang bersambung dalam periwayatan yang pertama. Maksudnya gimana? Setiap ulama ahli hadis apabila ingin mengajarkan hadis kepada muridnya, selalu dimulai dengan hadis ini. Setiap ulama ahli hadis, setiap mengajarkan kepada muridnya, dimulai dengan hadis ini. Ada yang tahu hadisnya? Ada yang tahu, angkat tangan. Ini ada hadiah. Ada hadiah nih dari panitia. Hadisnya innamal a'malu binniat. Benar tidak? Salah. Ya. Mohon maaf, jawabannya tidak benar. Bukan innamal a'malu binniat. Ada yang tahu hadisnya? Silakan, akhi. Dari mana antum dapat itu? Dari Google. Enggak apa-apa. Silakan ambil hadiah antum. Bahasa Arabnya apa? Enggak tahu. Nah, ada yang tahu bahasa Arabnya? Masih banyak hadiahnya nih. Silakan, akhi. Pas aja. Ya. Pas aja. Jawab saja atau PR saya? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangimu. Inilah hadithul musalsal bil awwaliyah. Ahli hadith pertama sekali akan mengajarkan muridnya hadis ini. Sampai-sampai mereka ketika meriwayatkan hadis ini akan mengatakan, haddatsani fulan, telah menyampaikan kepada ku fulan, dan ini adalah hadis pertama yang aku dengar darinya. Qala, dia berkata, haddatsani fulan, telah menyampaikan kepadaku guruku, dan itu hadis pertama yang aku dengar darinya. Apa yang dia katakan? Telah menyampaikan kepadaku guruku, dan itu hadis pertama yang aku dengar darinya. Begitu terus mereka katakan, itu hadis pertama yang aku dengar darinya. Apa rahasianya, jemaah sekalian? Mengapa hadis ini yang pertama diriwayatkan para ulama ahli hadis? Untuk mengingatkan kita bahwa ilmu ini dibangun di atas dasar kasih sayang. Mengapa kita mengajarkan ilmu? Karena dasarnya adalah kasih sayang. Kita ingin mengajak manusia mengikuti jalan kebenaran, menggapai rahmat Allah Azza wa Jalla, baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang ingin diingatkan oleh para ulama kepada murid-muridnya. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka Allah yang di atas langit akan menyayangi kalian. Oleh karena itu, para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, ahlu sunnah a'lamu bil haq wa arhamu bil khalq. Ahlu sunnah itu sifatnya yang paling tahu terhadap kebenaran dan paling penyayang kepada makhluk. Dan jemaah sekalian, mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang harus lebih kita cintai melebihi siapapun? Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman seorang dari kalian sampai aku menjadi yang paling dia cintai melebihi orang tuanya sendiri, anaknya sendiri, dan seluruh manusia. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih kita cintai daripada siapapun, karena beliau adalah makhluk yang paling sayang kepada kita, yang paling cinta kepada kita. Karena beliau adalah makhluk yang paling sayang dan paling cinta kepada kita, maka beliau menjadi makhluk yang paling baik kepada kita. Pertanyaannya, apa kebaikan Nabi SAW kepada kita? Apakah beliau berikan kita harta? Bukan. Beliau wariskan kepada kita ilmu. Beliau tunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Inilah jamaah sekalian, kasih sayang yang sejati. Ketika kita memberi nasihat kepada saudara kita, ketika kita berusaha menyelamatkan dia dari kesesatan, itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cintanya kepada umatnya dan kasih sayangnya yang terbesar kepada umatnya. Jadi itu yang harus menjadi dasar. Bukan karena kita justru pingin dia celaka. Bukan itu dasar di dalam berdakwah. Bukan karena persaingan pribadi, bukan karena persaingan kelompok, tapi justru untuk saling menyelamatkan. Walaupun banyak orang kadang salah menilai, mau menyelamatkan dia, malah dia marah. Kenapa dia marah? Karena dia tidak pingin apa yang dia lakukan dikatakan salah, dikatakan sesat. Walaupun kita sudah sodorkan, ini bukti ilmiah, ini dalil yang menyalahkanmu, ini ayat, ini hadis, ini ijma ulama. Maka yang paling penting bagi kita adalah usaha menyampaikan dengan cara yang terbaik. Adapun hidayah, kita serahkan kepada Allah. Dan bagaimana sikap mereka kepada kita, jangan terlalu difikirkan, jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu dilayani. Yang penting bagi kita menyampaikan kebenaran, dan sudah merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang paling sayang kepada umat, justru mereka akan mendapatkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dari umat. Itulah yang dihadapi oleh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi jangan terlalu sedih, jangan terlalu dipikirkan. Kalau kita pinginnya orang itu selamat, orang itu malah memusuhi kita. Sebab orang yang lebih baik daripada kita dan lebih sayang kepada umat daripada kita telah mendapatkan permusuhan yang jauh lebih dahsyat daripada kita, yaitu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kenyataan dari dulu. Nabi SAW mengajak mereka masuk surga, mengajak mereka mengikuti kebenaran, tapi mereka malah menentang dan memusuhi beliau. Maka itulah sebabnya kita harus hadapi dengan kesabaran. Iya. Maka jemaah sekalian, ini yang menjadi dasar di dalam dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terlebih lagi di zaman ini. Terlebih lagi di zaman ini, di zaman manusia semakin jauh dari agama. Di zaman manusia semakin jauh daripada agama. Betul. Kalau kita baca di dalam cara-cara Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah kemungkaran, kadang beliau bersikap keras. Kadang beliau bersikap keras. Tetapi jemaah sekalian, yang harus kita pahami kenapa beliau bersikap keras, karena sifatnya kasus atau kasuistik yang menuntut untuk itu. Yang menuntut untuk itu. Ini yang pertama. Jadi bukan itu yang menjadi dasar dakwah beliau. Tidak. Karena ada kasus yang menuntut untuk itu. Yang kedua, beliau sudah mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya ke depan. Orang ini pantas enggak disikapi dengan keras? Beliau sudah memperhitungkan. Orang ini memang tepat dengan metode ini. Dan ini hanya orang-orang khusus yang beliau kadang perlakukan seperti itu. Dan itu kemudian membuat mereka sadar. Betul, itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti beliau dengan kata-kata yang cukup pedas berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu wahai Mu'adz tukang fitnah?" Begitu pula kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Kamu ini adalah orang yang masih punya perangai jahiliyah. Ini kata-kata yang cukup pedas. Tetapi Nabi SAW tahu penempatan kata ini. Dua sahabat ini adalah dua sahabat terdekat dan orang yang termasuk paling berilmu di kalangan sahabat. Dan itu membuat mereka tersadar. Namun jemaah sekalian, di zaman ini, pada umumnya orang sulit diperlakukan seperti itu. Pada umumnya. Sampai-sampai Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan himbauan secara umum bahwa zaman ini adalah zaman kelembutan. Enggak cocok dengan metode yang agak keras. Sebagaimana di dalam Majmu' Al-Fatawa beliau, juz 8 halaman 376. Beliau berkata, "Hadzal 'asr 'asrur rifqi was-sabri wal hikmah." Zaman ini adalah zaman kelembutan, kesabaran dan hikmah. Walaysa asru syiddah, dan bukan zamannya sikap keras. An-nas aktsaruhum fi jahlin. Kenapa demikian? Karena manusia kebanyakannya berada dalam kejahilan. Maksudnya banyak tidak mengerti hukum-hukum agama. Fi ghaflatin itharin lid-dunya. Begitu pula banyak manusia berada dalam kelalaian, lebih mementingkan dunia. Maka dari itu kata Syekh, secara umum tidak cocok kalau kita gunakan metode yang keras. Walaupun kadang-kadang Nabi SAW menggunakannya, tetapi itu bukan dasar dakwah beliau. Begitu pula jemaah sekalian, ketika kita mendapati Para ulama dahulu, ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka bersikap keras kepada ahlul bid'ah, kepada golongan-golongan yang sesat, golongan-golongan yang menyimpang, sampai pada tahapan memboikot, melakukan al-hajru, boikot. Melakukan al-hajru atau boikot. Ini banyak kita dapatkan dalam buku-buku para ulama. Tidak mau berbicara dengan mereka. Bicara pun gak mau. Sampai pada tingkat tidak mau mengucapkan salam kepada mereka. Bertemu di jalan sudah kelihatan mereka, para ulama menghindar. Intinya diboikot. Mereka diboikot. Itu betul, itu ada. Tetapi ketika di zaman itu metode seperti itu sangat bermaslahat. Kenapa bermaslahat? Karena ahlu sunnah mayoritas. Dan orang yang diboikot ini kemudian menjadi sadar dia salah, lalu dia bertobat karena dia merasa susah hidupnya diboikot oleh kaum muslimin. Diboikot oleh kaum muslimin. Maka pada akhirnya mendorong dia untuk bertobat, untuk sadar. Nah, zaman ini enggak bisa digunakan metode seperti itu. Ketika kita memboikot orang yang sesat, yang terjadi kita yang malah terboikot karena dia lebih banyak. Jadi kurang tepat. Kalaupun misalkan sama banyak di satu tempat, tetapi mungkin kemungkinan besar mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Ya. Jadi metode seperti itu kurang cocok diterapkan secara umum di zaman ini. Walaupun mungkin di kasus-kasus tertentu bisa saja. Seperti ayah kepada anak misalkan. Mungkin saja anak itu merasa sempit hidupnya, sempit dadanya kalau diboikot oleh orang tuanya, sehingga dia kemudian bertobat. Tapi kalau kemudian dia malah tambah sesat, lari dari kebenaran, maka metode itu tidak tepat. Jadi metode itu digunakan ketika mendatangkan kemaslahatan lebih besar daripada mudarat. Iya. Namun jemaah sekalian, perlu kita ingatkan bahwa berhati-hati dari penyimpangan dan kesesatan. Begitu pula melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, itu selamanya akan menjadi manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Itu selamanya akan menjadi manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu sifat umat yang terbaik. Harus melawan segala bentuk penodaan terhadap agama. Oleh karena itu, kita akan bacakan beberapa petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula nasihat-nasihat para ulama terdahulu, bagaimana seharusnya sikap seorang Muslim terhadap penyimpangan, kesesatan, dan para pelakunya. Ini adalah lanjutan pembahasan dari kitab Kun Salafiyan Alal Jadah yang disusun oleh Dr. Al-Syeikh Al-Allamah Abdus Salam As-Suhaimi Hafizahullah Ta'ala. Di dalam sebuah pasal yang beliau beri judul Mauqifus Salaf Minal Mubtadi'ah, sikap salaf, sikap ulama terdahulu terhadap golongan ahlul bid'ah. Jadi apa yang kita sampaikan di sini hanyalah menukil bagaimana para ulama terdahulu. Beliau berkata, al-hadar wat-tahdir min ahli al-ahwa wal bid'ah al-mukhalifin li-sunnah. Dahulu para ulama dari generasi salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka berhati-hati dan mereka mengingatkan umat dari golongan pengikut hawa nafsu, pengikut kebid'ahan, dan golongan yang menyelisihi sunnah. Sekali lagi jemaah sekalian, ini dasarnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan pijakannya adalah kasih sayang dan kelembutan. Dalilnya, kita harus berhati-hati dengan perbuatan yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengada-ada, membuat-buat di dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, itu adalah amalan tertolak. Maka kita pun harus waspada. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak adanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Begitu pula beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Kenapa hadis ini beliau sebutkan di sini? Karena kita dalam hal cinta dan kebencian harus proporsional. Seorang ahlu sunnah, orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mencintainya sepenuhnya. Ketika berkurang ittiba seseorang kepada Rasulullah SAW, maka cinta kita kepadanya pun berkurang. Tapi gak boleh habis. Kenapa gak boleh habis? Karena dia masih Muslim. Maka dia kita cinta di satu sisi, karena dia masih Muslim, masih ada ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita benci di sisi yang lain. Kenapa kita benci? Karena kurang ittiba'nya atau dia punya penyelisihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud cinta dan benci karena Allah. Bukan cinta karena pribadi. Bukan benci karena pribadi. Bukan cinta dan benci karena golongan. Bukan cinta dan benci karena komunitas. Tapi karena Allah. Bagaimana cinta dan benci karena Allah itu? Semakin taat seseorang, kita pun semakin cinta kepadanya. Berkurang ketaatannya, berkurang pula cinta kita kepadanya. Tapi jangan sampai habis. Kalau dia masih Muslim, kita masih cinta kepadanya, walaupun kita benci di satu sisi. Apabila dia masih Muslim, yang tidak boleh kita cinta sama sekali kalau dia sudah menjadi orang kafir. Oleh karena itu, manusia akhirnya menjadi tiga golongan. Yang kita cintai sepenuhnya, yaitu pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebaik-baiknya, mengikuti dengan baik. Yang kita benci sepenuhnya, yaitu orang kafir. Yang kita cinta di satu sisi dan kita benci di sisi yang lain. Masih Muslim tapi melakukan penyimpangan. Ini dasar dalam bersikap terhadap golongan-golongan yang menyimpang. Bukan karena benci secara pribadi. Bukan karena benci karena golongan, komunitas, organisasi, dan lain-lain. Tapi benci karena Allah. Bukan pula benci secara totalitas. Tapi benci sekadar penyimpangan dia. Adapun yang mencintai, membenci, bersikap loyal dan memusuhi karena pribadi saja, karena organisasi, karena kelompok, karena komunitas, maka itulah yang disebut dengan al-hizbiyah. Fanatisme golongan. Salah satu bentuk al-hizbiyah yang tercela adalah membangun wala dan bara. Membangun cinta dan benci bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala, tapi karena golongan, karena komunitas, karena kelompok dan lain-lain. Iya. Kemudian beliau juga menyebutkan bagaimana para sahabat berlepas diri dari orang-orang yang sesat. Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahih beliau dari Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Ini adalah dua orang dari generasi tabi'in. Terjadi satu penyimpangan di daerah mereka. Maka mereka pun melakukan perjalanan menuju Makkah dengan harapan berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan tentang orang-orang yang mengada-ada di negeri mereka. Tiba di Makkah, mereka berjumpa dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, salah seorang ulama besar dari generasi sahabat. Maka Yahya, salah satu dari keduanya, berkata kepada beliau, menceritakan masalah yang terjadi di negeri mereka. Innahu qad dhahara kibalana unasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilm. Sesungguhnya telah muncul di tengah-tengah kami sekelompok orang yang membaca Al-Quran dan sibuk dengan ilmu. Wadzakara sya'nahum, dia juga menyebutkan sejumlah sifat-sifat mereka yang terpuji. Rajin baca Quran, rajin belajar hadis, perhatian terhadap ilmu, rajin ibadah. Disebutkan keadaan mereka. Jadi yang dia ceritakan ini bukan preman-preman pasar, tapi ahli ibadah, rajin baca Quran, belajar Quran, hafal hadis. Wa annahum yaz'umuna annahu la qadra. Akan tetapi mereka juga punya pemahaman tidak mempercayai takdir Allah. Wa annal amra unufun. Dan mereka juga mengatakan sesuatu itu terjadi, Allah belum tahu sebelumnya. Padahal segala sesuatu sudah dituliskan, sudah dicatat, sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, dikehendaki dan diciptakan oleh Allah. Jadi mereka punya satu kesalahan, satu saja, yaitu dalam masalah takdir. Mereka menyimpang dalam keimanan terhadap takdir, walaupun mereka rajin belajar, rajin ibadah. Perhatikan jemaah sekalian, apa jawaban Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat orang-orang berilmu, tidak tertipu dengan penampilan, tidak tertipu dengan banyaknya kebaikan mereka bersama dengan satu kesalahan fatal. Maka lihat jawaban Ibnu Umar. Ceritanya Ibnu Umar dimintai fatwa bagaimana bersikap kepada mereka. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni." Kalau kamu nanti berjumpa dengan mereka sekembalimu di kampungmu, maka kabarkan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Subhanallah. Sebelumnya sudah dipuji-puji mereka sesuai dengan fakta. Mereka rajin baca Quran, rajin belajar hadis, perhatian terhadap ilmu, rajin ibadah. Tapi punya satu penyimpangan. Penyimpangannya memang cuma satu, tapi fatal. Makanya di sini penting kita belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita enggak belajar akidah, enggak mendalami akidah, kita akan cenderung meremehkan kesesatan. Cenderung toleransi terhadap orang yang menyebarkan kesesatan. Karena dia enggak tahu bahaya dari kesesatan tersebut. Walaupun jumlahnya hanya satu. Ada pula orang, banyak kesalahannya, tapi dia enggak bisa kita katakan sesat. Gak bisa kita katakan sesat. Ini satu, tapi disebut sesat. Divonis sesat oleh para ulama. Kenapa? Karena kesalahannya fatal. Yaitu, menyalahi prinsip agama. Bukan hanya cabangnya, tapi prinsip agama. Menyalahi aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah. Sampai beliau bersumpah. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar. Demi Allah, yang dengannya Abdullah bin Umar bersumpah. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian emas itu ingin diinfakkannya di jalan Allah, maka Allah tidak akan terima sampai mereka beriman kepada takdir. Artinya apa jemaah sekalian? Ini sebenarnya mereka juga bukan saja disebut ahlul bid'ah, tapi ini sudah kafir. Karena mengingkari takdir Allah. Dan beriman kepada takdir Allah termasuk rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Mengingkari rukun iman adalah kekafiran. Makanya kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, enggak akan diterima amalan mereka sebanyak dan sebesar apapun sampai mereka beriman kepada takdir Allah. Iya. Ini sikap sahabat terhadap golongan yang sesat. Apa manfaat dari sikap seperti itu jamaah sekalian? Pertama, untuk memberikan nasihat kepada golongan-golongan sesat tersebut. Yang kedua, untuk memberikan peringatan keras kepada kaum muslimin dan menunjukkan ini berbahaya. Ini berbahaya. Kalau tidak berbahaya, mungkin bisa kita katakan dengan kalimat yang lebih halus. Itu biasa, perbedaan pendapat. Ini enggak boleh. Enggak boleh dikatakan hanya dengan bentuk seperti itu. Katakan itu salah, sesat, menyesatkan. Ini kita harus paham. Dalam pemilihan kalimat pun harus sesuai. Harus sesuai. Sesuai dengan tingkatan kesesatannya. Lihat bagaimana Ibnu Umar langsung dia katakan, aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dari aku. Artinya kita dan mereka enggak ada hubungan. Karena itu menyebabkan kekafiran mereka. Iya. Ini khusus penyikapan para sahabat terhadap golongan Qadariyah yang muncul di akhir masa sahabat. Dan secara umum, penulis juga menyebutkan sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Beliau berkata, "Iyyakum wa ashabar ra'yi." Fa innahum a'da'u sunnah ayyathumul ahadith ayyahfaduha faqalu birra'yi fadallu wa adallu. Hati-hatilah kalian dari para pengikut hawa nafsu yang lebih mementingkan pendapat yang berdasarkan akal mereka, tidak mengikuti dalil. Karena mereka, kata beliau, adalah a'da'us sunnah, musuh-musuh sunnah. Mereka malas menghafal hadis, lalu mereka meninggalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berpendapat hanya dengan akal-akal mereka. Fadallu wa adallu. Maka mereka pun sesat lagi menyesatkan. Dan di dalam sejarah kaum muslimin, golongan yang selalu lebih mendahulukan akal mereka diistilahkan para ulama dengan ahlul kalam. Golongan ahlul kalam lebih mengikuti akal mereka dibandingkan dalil atau pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat yang mulia Umar radhiyallahu anhu berpesan kepada kita, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi pengikut mereka. Iya. Dan masih banyak lagi Athar-athar baik dari sahabat, tabi'in, tabi'u tabi'in yang disebutkan oleh penulis yang intinya sama, memperingatkan kita untuk berhati-hati dengan kesesatan dan penyimpangan. Kita tambahkan mungkin satu pembahasan lagi. Beliau menyebutkan pasal berikutnya, min manhajis salaf ar-raddu alal mukhalif, karena pembahasan ini sangat berhubungan. Termasuk manhajus salaf, yaitu metode beragama generasi salaf, adalah ar-raddu alal mukhalif, membantah orang yang menyelisihi kebenaran. Artinya meluruskan orang yang menyelisihi kebenaran. Innahu minal mutaqarrar inda a'immatis salaf rahimahumullah. Beliau berkata, sesungguhnya termasuk ajaran yang dikenal, dimaklumi, dan diamalkan oleh para ulama dari generasi salaf, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah. Ar-raddu 'alal mukhalif, membantah atau meluruskan orang yang menyelisihi kebenaran. Harus diluruskan dia, harus ditegur, harus dibantah, harus dijelaskan kesalahannya. Wa sawa'un kana al-mukhalif min ahli sunnah wal jamaah khalafa fi mas'alatin fiqhiyah aw aqdiyah aw kana al-mukhalif min ahli al-bid'ah. Sama saja, kata beliau, apakah orang yang menyelisihi kebenaran itu dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, tetap diluruskan, karena sekali lagi itu tanda cinta, dan cinta dan benci karena Allah, bukan karena sifatnya pribadi. Walaupun pada kenyataannya ada juga yang masuk padanya kepentingan pribadi, maka kita harus hati-hati jangan sampai masuk kepada perbuatan kita menyelisihi orang yang sesat ternyata hanya kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, bukan untuk memenangkan agama, bukan untuk membela sunnah. Ya. Jadi sama saja, walaupun yang menyelisihi itu ahlu sunnah, dia pun harus diluruskan. Khalafa fi mas'alatin fiqhiyah. Apakah dia menyelisihi dalam satu permasalahan fikih? Au aqdiyah, atau permasalahan akidah. Au kana al-mukhalif min ahli al-bid'ah. Ataukah yang menyelisihi itu dari golongan ahlul bid'ah? Jadi sama, dua-duanya tetap dibantah. Tetap dibantah. Kenapa? Karena membantah ini bukan untuk menjatuhkan pribadi, tetapi meluruskan kesalahan mereka. Bahkan seharusnya orang yang dibantah itu bersyukur ada yang mau repot-repot meluruskan dia. Cuman kadang orang malah berprasangka buruk. Dia bantah saya karena dia khawatir jamaahnya mau saya ambil semua. Dia khawatir masalah amplop. Subhanallah. Ini enggak patut menjadi penilaian sebagai seorang yang diluruskan kesalahannya. Itu kan masalah hatinya dia. Dari mana kita tahu hatinya dia? Itu urusan dia dengan Allah. Kalau dia enggak ikhlas, biarkan saja urusan dia dengan Allah. Kita diperintahkan menyikapi manusia secara zahir. Kita enggak disuruh menilai batinnya. Itu sayang yang terjadi. Ketika kesalahannya diluruskan, dia malah balik menyerang niat orang. Seharusnya kalau kesalahannya diluruskan dan bisa dibuktikan secara ilmiah, maka dia bersyukur, berterima kasih kepada orang yang meluruskannya. Justru jemaah sekalian, orang yang mau repot-repot meluruskan kesalahan kita, dialah orang yang paling sayang kepada kita. Karena kalau dibiarkan kita, apalagi kesalahan seorang da'i, seorang ulama, seorang ustadz, yang dia sampaikan di depan publik, makin banyak pengikutnya, makin banyak dosanya. Kalau dia salah menyampaikan, menyelisihi kebenaran, menentang Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi manhajus salaf, itu kan namanya menyesatkan. Makin banyak pengikutnya, makin banyak dosanya. Maka ada yang meluruskan kesalahan kita, berarti dia hendak mengurangi dosa kita. Itu sebenarnya kasih sayang yang sejati. Cinta yang sebenarnya. Tetapi sekali lagi, kita enggak peduli. Yang penting kita luruskan, mereka mau menilai seburuk apapun, terserah saja. Yang penting kita sampaikan kebenaran. Dan enggak usah takut, enggak usah khawatir. Sampaikan kebenaran, maka Allah Azza wa Jalla adalah waliul mu'minin, pembela orang-orang yang beriman, yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi, dibantah. Hanya saja terkadang, apabila yang dibantah itu golongan sesat, jadi Syekh mengatakan di sini, ahlu sunnah pun kalau dia salah dibantah. Ahlul bid'ah apalagi. Namun tentu beda, membantah ahlu sunnah dan membantah ahlul bid'ah. Kalau yang dibantah ahlul bid'ah, orang sesat, sekaligus kita larang umat untuk menghadiri majelisnya. Karena dia memang sesat. Dan sekali lagi, itu adalah tanda cinta. Itu adalah kasih sayang yang sejati. Mengingatkan umat jangan sampai tersesat. Mengingatkan dia agar tobat. Agar dosanya tidak semakin banyak. Tetapi kalau yang dibantah itu adalah ahlu sunnah, tidak boleh disertai dengan pelarangan orang untuk belajar kepadanya. Tidak boleh. Itu tidak dibenarkan. Kenapa kita larang orang belajar kepadanya? Karena dia sesat. Karena dia berpotensi menyesatkan orang. Iya. Oleh karena itu, perbedaan pendapat di kalangan ahlu sunnah, biasanya, pada umumnya, itu bukan di dalam masalah-masalah yang sangat prinsip. Kalau dalam masalah-masalah yang sangat prinsip, pada umumnya ahlu sunnah itu sepakat. Ya, sehingga tidak sampai kemudian mengajak orang untuk memboikot majelisnya. Atau melarang orang untuk menghadiri majelisnya. Jadi tidak sampai seperti itu. Akan tetapi, kesalahan tetap dibantah. Siapapun dia. Siapapun dia yang menyampaikan kesesatan harus tetap dibantah. Bukan untuk menjatuhkan pribadinya. Tapi untuk menjelaskan kesalahan di dalam agama. Karena kemuliaan agama lebih tinggi daripada kehormatan pribadi. Iya. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan kepada para ulama dahulu, apakah kalian tidak takut? Orang yang kalian bantah-bantah itu, nanti mereka akan menuntut kalian di hari kiamat. Apa jawaban mereka? Kami lebih takut kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntut kami. Karena membiarkan mereka memalsukan hadis-hadis beliau. Membiarkan mereka menyelewengkan hadis-hadis beliau. Itu yang lebih kami takut. Jadi, kemuliaan Islam, kemuliaan agama lebih tinggi daripada kemuliaan pribadi. Walaupun sekali lagi, membantah orang yang sesat bukan untuk menjatuhkan pribadi. Maka dari itu juga perlu saya ingatkan, jangan kita membantah orang sambil berkata-kata buruk, menjatuhkan pribadinya, memberi gelar-gelar yang jelek. Itu bukan bantahan yang ilmiah. Bantah saja pendapatnya, sampaikan pendapatnya menyelisih dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau dia menukil dari para ulama ahlu sunnah, ternyata nukilannya tidak benar. Kadang-kadang seperti itu. Dia menukil dari sebuah kitab untuk mendukung pendapatnya. Ternyata nukilannya tidak utuh. Maka kita buktikan, nukilannya enggak seperti itu. Ulama yang mengatakan itu, bukan itu maksudnya. Perhatikan lanjutan perucapannya. Kadang mereka potong. Jadi kita jelaskan secara ilmiah, bukan menjatuhkan pribadi. Iya. Dan kadang enggak perlu disebut. Kadang gak perlu disebut. Kecuali ada maslahat besar, perlu disebut, maka sebutkan. Tapi, kadang juga gak perlu disebut. Yang penting, pemahamannya yang diluruskan. Pemahaman yang diluruskan, gak perlu disebut orangnya, karena bukan untuk menjatuhkan orangnya, tapi meluruskan pemahamannya. Iya. Jemaah sekalian, beliau menyebutkan di sini banyak dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk melarang atau meluruskan orang yang menyelisihi kebenaran. Di antaranya dalil-dalil tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana telah kita sebutkan di awal tadi, membantah kebenaran termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin sebagai penutup, saya ingin membacakan sebuah nukilan dari kitab yang lain, yaitu kitab yang berjudul Ar-Raddu 'alal Mukhalif min Usulil Islam. Ini juga buku yang saya sangat sarankan untuk dibaca. Penulisnya adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala. Beliau adalah salah seorang murid senior Syekh Ibnu Bas rahimahullah. Beliau punya buku bagus yang beliau berjudul Ar-Raddu 'alal Mukhalif min Usulil Islam. Membantah orang yang menyelisihi kebenaran termasuk prinsip Islam. Berikut nukilan singkat dari ucapan beliau dalam buku tersebut. Walladzina yalwuna alsinatahum bistingkari naqdil batil. Dan orang-orang yang menjulurkan lidahnya untuk menyalahkan kritikan terhadap kebatilan. Jadi ada yang mengkritik pemahaman yang batil, pemahaman sesat. Lalu ada orang yang mencela para pengkritik. Maka ini ditujukan kepada orang-orang yang mencela para pengkritik terhadap kebatilan tersebut. Wa in kana fi ba'dihim salahun wa khairun walakinnahu alwahnu wa dha'ful azaim hainan. Meskipun orang-orang yang mencela para ulama yang mengkritik kebatilan atau para dai yang mengkritik kebatilan, orang-orang yang mencela itu pada mereka ada kesolehan dan kebaikan. Akan tetapi ketika mereka menyalahkan, tatkala ada orang yang mengkritik kebatilan, itu adalah sebuah kelemahan. Itu adalah sebuah kelemahan dan kurangnya kemauan di dalam membela agama. Itu sebenarnya yang terjadi pada mereka. Wa dha'fu idraki madarikil haq was-shawab ahyanan. Dan di satu sisi juga menunjukkan mereka lemah di dalam pengenalan terhadap kebenaran itu sendiri. Bal fi haqiqatihi minat tawalli yawma zahfi an mawaqi'il hirasah li dinillahi wadhabbi anhu. Bahkan pada hakikatnya orang-orang yang mengingkari kritikan terhadap orang yang bersalah, mereka adalah orang-orang yang lari dari medan tempur, yang lari dari jihad fi sabilillah untuk membela agama Allah dan menjaganya. Artinya apa jemaah sekalian? Mengkritik orang yang menyelisihi kebenaran itu bagian dari jihad. Menyalah-nyalahkan mereka adalah lari dari medan jihad. Karena itu termasuk pembelaan terhadap agama. Sampai-sampai beliau mengatakan, wahina idin yakunu sakit an kalimatil haq kan natik bil batil fil ithim. Ketika agama perlu dibela, ketika kesalahan perlu diluruskan, maka orang yang diam saja, tidak mau meluruskan, dia sama dengan orang yang berbicara menyampaikan kebatilan itu. Hati-hati. Orang yang diam saja, tahu itu salah, tapi diam saja. Bisa saja dia mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang menyampaikan yang salah. Karena dia diam saja. Sebagaimana kata Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala, as-sakit anil haq syaitanun akhras, wal mutakallim bil batil syaitanun natik. Orang yang berbicara, orang yang diam, tidak mau meluruskan kebenaran, adalah setan bisu. Yang berbicara, menyampaikan kebatilan, adalah setan yang bisa berbicara. Jadi, para ulama mengatakan sampai seperti itu. Kalau kita diam saja, melihat orang merusak agama ini, menyesatkan umat, sama saja kita seperti setan yang diam. Tidak mau meluruskan kemungkaran. Iya. Dan masih banyak lagi nasihat-nasihat beliau yang sangat berharga dalam buku ini. Saya sangat menyarankan untuk membaca buku ini. Judulnya adalah Ar-Raddu 'alal Mukhalif min Usulil Islam. Membantah orang yang menyelisihi kebenaran termasuk prinsip Islam. Iya. Jadi enggak mungkin kita diam melihat kemungkaran. Kalau kita diam, berarti kita tidak melakukan salah satu prinsip Islam dan kita tidak punya sifat umat yang terbaik, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Ada pertanyaan tadi? Tetangga saya banyak yang belum berhijab. Ketika mereka sedang kumpul, saya sebagai laki-laki tentunya menundukkan pandangan saat melewati mereka. Apakah saya berdosa jika tidak menyapa mereka? Bagaimana sebaiknya? Kita menyapa tetangga kita termasuk akhlak yang mulia. Dan bukan hanya sekedar sapa, tetapi mengucapkan salam. Sama saja laki-laki ataupun perempuan. Pada dasarnya boleh kita mengucapkan salam kepada laki-laki maupun lawan jenis perempuan, kecuali apabila dikhawatirkan memunculkan fitnah. Dan menyapa serta mengucapkan salam tidak harus dengan melihat mereka. Kalau mereka lawan jenis, kita sapa, kita ucapkan salam tanpa harus melihat mereka. Bagaimana kalau mereka tersinggung? Ya enggak apa-apa. Mungkin juga mereka akan bertanya-tanya dan kita jelaskan. Karena itu ada pergaulan seorang laki-laki muslim terhadap wanita muslimah. Bacakan kepada mereka surat An-Nur. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Iya. Jelaskan kepada mereka. Tetap menyapa, mengucapkan salam tanpa harus memandang mereka. Bagaimana cara kita mendakwahi kedua orang tua yang telah berusia di atas 50 tahun? Karena meski telah menyampaikan dakwah dengan lembut, tetapi orang tua tidak terima dan marah. Dan sampai sekarang saya belum lagi menasihati karena merasa belum mampu dan kurang ilmu. Apakah saya berdosa membiarkan kemungkaran di keluarga? Berdosa. Kalau merasa belum mampu dan kurang ilmu, belajar. Setelah itu sampaikan. Kalau sudah punya ilmunya, sampaikan. Berulang-ulang kali kita jelaskan, dakwah itu menyampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itulah dakwah. Hafalkan ayatnya, hafalkan hadisnya. Kalau kita tambah lagi dengan Imam Syafi'i berkata, Imam Malik berkata, itu lebih bagus lagi, lebih meyakinkan. Jadi bekali diri kita dengan ilmu. Itu termasuk sebab kesuksesan dalam dakwah. Orang menerima dakwah kita. Iya. Kemudian, yang penting bagi kita menyampaikan. Enggak usah dipikirkan mereka terima atau tidak. Yang penting kita menyampaikan dengan cara yang baik tentunya. Adapun mereka terima atau tidak, serahkan kepada Allah. Dan ketika mereka menolak, sampaikan lagi. Cari momen yang tepat, sampaikan lagi. Begitu pula lakukan pendekatan-pendekatan. Ini metode Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin banyak kita tidak gunakan. Metode Nabi sallallahu dalam berdakwah juga melakukan pendekatan. Bahkan syariat menetapkan adanya zakat untuk mu'alaf. Dan jemaah sekalian, kategori mu'alaf itu bukan sekedar orang yang baru masuk Islam. Orang yang masih kafir pun bisa dikategorikan mu'alaf. Untuk apa? Untuk melembutkan hatinya. Al-mu'alafatu kulubuhum. Mu'alafatu kulubuhum itu artinya yang dilembutkan hatinya. Jadi bisa dikasih zakat demi untuk melembutkan hatinya menerima dakwah kita. Iya. Jadi ini metode Islam. Pendekatan baik dengan sikap dan akhlak kita yang baik ataukah dengan harta kita. Ini metode Nabi SAW. Beliau tidak tanggung-tanggung kalau memberi hadiah kepada orang kafir sekalipun. Sebagaimana sering kita sebutkan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang seorang Arab Badui. Arab Badui kafir kurang ajar datang kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, berikan saya harta. Nabi SAW memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Gak tanggung-tanggung dikasih. Apalagi kepada orang tua kita sendiri. Memberi kepada orang tua kita bukan hanya untuk kepentingan kita menyampaikan dakwah, tapi memang kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti, menyenangkan orang tua kita. Iya. Jadi gunakan metode-metode seperti itu. Metode pendekatan terlebih dahulu. Iya. Apa makna al-wala' wal-bara' secara terperinci? Bagaimana jika kita memiliki atau menjumpai buku-buku kesesatan ada pada kita, tetapi sebagian darinya punya keluarga atau meminjam dari teman di masa lalu? Ya. Al-wala' wal-bara' artinya, al-wala' artinya kecintaan dan loyalitas. Al-bara' artinya berlepas diri, memusuhi dan membenci. Kalau kita rinci, sudah kita jelaskan tadi, kesimpulannya, ringkasnya, manusia menjadi tiga golongan. Yang kita cintai sepenuhnya, yaitu seorang muslim, pengikut Nabi Muhammad SAW dengan baik. Yang kita benci sepenuhnya, orang kafir. Yang kita cinta di satu sisi, kita benci di sisi yang lain. Masih muslim, tapi menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Atau melakukan dosa-dosa. Maka kita cinta kepada dia karena dia masih muslim, sekadar iman dan takwanya, kita benci juga sekadar pelanggarannya terhadap syariat. Ini namanya al-wala' wal-bara'. Iya. Dan itu yang dimaksud cinta dan benci karena Allah. Al-wala' wal-bara' adalah cinta dan benci karena Allah. Mencintai seseorang karena iman dan takwa, membenci seseorang karena kekafiran dan kemaksiatan. Itu yang dimaksud dengan al-wala' wal-bara'. Bagaimana dengan buku-buku sesat? Buku-buku sesat kalau milik kita, kalau milik kita sendiri, agar kita tidak membaca lagi atau jangan sampai orang lain baca, maka boleh dibakar. Tapi kan ada nama Allah, apakah boleh dibakar? Ada nama Allah, dibakar lebih baik daripada ditaruh di tempat kotor atau ditaruh di tempat sampai berdebu atau dibuang di tempat sampah. Dibakar lebih baik. Karena kita membakar di sini bukan bermaksud menghina, justru ingin memuliakan supaya tidak dibuang di tempat sampah. Iya. Oleh karena itu para sahabat membakar mushaf-mushaf selain daripada yang diperintahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Iya. Itu dalilnya. Sahabat membakar mushaf-mushaf selain daripada yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di masa pemerintahan beliau. Bagaimana kalau bukan buku kita? Boleh enggak kita bakar? Iya. Kalau orangnya setuju ya enggak apa-apa. Kalau tidak memunculkan mudarat yang lebih besar, juga tidak apa-apa. Juga tidak apa-apa. Intinya dimusnahkan. Iya. Tapi kalau memunculkan mudarat yang lebih besar, nanti dia marah besar, dia malah memusuhi kita, maka jangan dilakukan. Tapi berikan nasihat, biar dia sendiri yang bakar. Iya. Apa makna hadis? Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maksudnya, manusia yang berbuat baik kepada kita harus kita balas kebaikannya. Orang yang berbuat baik kepada kita harus kita balas kebaikannya. Kalau kita enggak sanggup membalas, minimalnya kita doakan seperti doa yang diajarkan Nabi SAW, yaitu kita ucapkan jazakallahu khairan. Itu namanya bersyukur kepada manusia. Kalau orang berbuat baik kepada kita, belum kita bersyukur kepadanya, berarti kita juga belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyuruh kita melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk juga bersyukur kepada manusia. Iya. Apa nama kitab yang tadi disebutkan di awal kajian? Kitab ini yang kita bahas, Kun Salafiyan Alal Jaddah, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdus Salam As-Suhaimi. Beliau adalah salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika ada sebagian teman atau saudara yang masih tidak terima dengan adanya firqah sesat dalam Islam? Artinya mereka tetap menganggap firqah tersebut harus ditoleransi. Maka kita jelaskan kepada mereka. Sekali lagi, ini masuk dalam kategori berdakwah, kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Karena dalilnya belum hafal." Ya. Itu dia masalahnya, jemaah sekalian. Hafalkan dalilnya. Sampaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh jemaah sekalian, Allah perintahkan, "Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ini dalil melarang semua golongan-golongan sesat. Begitu pula firman Allah, wa anna hadzal sirata mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan itu. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Kemudian bacakan tafsirnya. Imam Mujahid rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsir beliau, Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan yang lain dalam ayat ini, ini surat Al-An'am ayat 153. Yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain yang akan memecah belah kita dari jalan Allah adalah al-bid'a'u wa syubuhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Dia nanya lagi, apa itu bid'ah, apa itu syubhat? Nah, jelaskan lagi. Iya. Intinya kita harus belajar baru bisa kita berdakwah. Dan kita harus hafalkan dalil-dalilnya agar kita berhasil dalam berdakwah. Ya kalau enggak mau menghafal, ya sudah, ajak aja ke majelis ilmu, nanti tanya ustaz. Ya. Sampaikan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar ila wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Ini hadis sudah jelas sekali. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Iya. Ustaz minta saran, anak sekolah di sekolah Islam, namun masih banyak acara-acara bid'ah yang dilakukan. Dan anak ahlus sunnah dengan teman-teman, anak mungkin hanya hitungan minoritas dari mayoritas siswa yang suka dengan bid'ah itu. Bagaimana cara kami untuk mendakwahkan teman-teman kita? Pertanyaannya sama lagi. Bagaimana cara mendakwahkan? Sampaikan ayat Allah, sampaikan hadis Nabi SAW. Iya. Tapi kalau masih mungkin pindah sekolah yang lebih bagus, pindah sekolah. Ya, pindah sekolah yang sunnah. Sayang waktu kita kalau kita tidak belajar yang sesuai sunnah, yang sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, pindah sekolah yang lebih baik. Ya. Apakah qobliyah zuhur 4 rakaat boleh dilakukan dalam satu salam? Yang lebih tepat 2 salam. Karena Nabi SAW bersabda, solatul layli wan nahar mathna mathna. Solat malam dan siang, maksudnya solat sunnah, dua-dua. Jadi, maksud hadis-hadis yang berbicara tentang solat sunnah, 4 rakaat, qobliyah maupun ba'diyah, maksudnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bukan 1 salam sekali 4 rakaat, bukan. Apakah boleh makan permen sambil berdiri atau berjalan? Biasanya permen karet. Ya. Hukumnya makruh. Makan dan minum sambil berjalan, hukumnya makruh. Ya. Jadi lebih afdal, makan minum sambil duduk. Ana selalu menghindar selepas sholat, agar tidak ikut-ikutan salaman setelah sholat. Ana ingin nasihat, tapi ketika ana nasihati, jamaah di sana bicara, kamu bukan pengurus kok ngatur-ngatur. Ya. Katakan, saya bukan ngatur pak, saya hanya memberi saran. Ya. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak enggak apa-apa. Nanti saya nasihati lagi. Ya. Jadi tidak masalah. Bagaimanapun sikap mereka, itu sudah bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Memberi hidayah kepada mereka itu urusan Allah. Kita hanyalah menyampaikan. Iya. Tetapi kalau mau berdakwah di masjid kita, jangan dimulai dari masalah ini. Mulai dari masalah tauhid. Apalagi kalau masih ada kesyirikan di situ. Mulai dari dasar. Ajak mereka memahami terlebih dahulu, beragama itu harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimulai. Jangan langsung dimulai pada cabang-cabangnya. Mulai dari dasarnya. Itu metode dalam berdakwah. Kalau dasarnya sudah dia paham, mungkin kita enggak perlu lagi repot-repot mengingatkan cabang-cabangnya, dia merubah sendiri. Karena dia sudah paham dasarnya. Kita jelaskan terlebih dahulu, tanpa harus kita memberikan contoh, bahwa beragama itu harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan dalil-dalilnya. Kita ingatkan, kasihan kalau kita capek-capek beribadah, amal kita tertolak. Nah, ini tanpa harus kita berikan contoh, kalau dia sudah paham, dia akan bertanya. Yang ini ada dalilnya enggak? Yang itu ada dalilnya enggak? Karena dia sudah paham. Iya. Namun, kalau seandainya kita di masjid dan ada orang mau bersalaman jabatan tangan dengan kita, jangan ditolak. Ya. Kita tetap salaman. Dan kita niatkan, kita salaman bukan karena rangkaian ritual habis sholat, bukan. Niatkan saja, karena tadi waktu ketemu belum sempat salaman. Atau mau berpisah, bersalaman. Iya. Tidak masalah insyaAllah. Ana punya teman akhwat ingin menikah dengan pria Spanyol. Kasihan pria Indonesia nih. Apakah boleh masuk Islam dan menikah terlebih dahulu lalu disunat kemudian? Ya. Tentu dia harus masuk Islam terlebih dahulu baru menikah. Enggak boleh nikah dulu baru masuk Islam, enggak sah. Allah berfirman, "Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdu mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum." Jangan kalian menikahkan wanita-wanita kalian dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya seorang laki-laki budak beriman itu lebih baik bagi putri kalian, walaupun orang musyrik itu telah mempesona kalian. Jadi dilarang oleh Allah dan tidak sah nikahnya. Tidak sah nikahnya. Apabila wanitanya muslimah dan laki-lakinya kafir, dari agama manapun tidak sah nikahnya. Satu-satunya yang sah, perbedaan agama antara laki-laki dan wanita, satu-satunya yang sah adalah laki-lakinya muslim, wanitanya Yahudi atau Nasrani. Itu satu-satunya nikah beda agama yang diizinkan. Kalau seandainya wanitanya selain Yahudi dan Nasrani, tidak diizinkan. Kalau seandainya dibalik, yang muslimah adalah wanitanya, yang kafir adalah laki-lakinya, tidak diizinkan dan tidak sah nikahnya. Jadi dia harus nikah dulu, baru, dia harus masuk Islam dulu, baru menikah. Tapi saya sarankan, cari yang sudah muslim di sini banyak. Ya. Tapi kalau memang, ya sudah cinta mau apa lagi. Ya. Dan dia bersungguh-sungguh mau masuk Islam, dan kita pahamkan dia dengan Islam, maka ini juga di satu sisi adalah kebaikan. Menjadi pintu hidayah baginya. Sebagaimana Ummu Sulaim, radhiyallahu anha, menjadikan maharnya masuk Islamnya Abu Talha. Asalkan dia paham. Dia masuk Islam tidak sekedar karena kepentingan menikah. Tapi memang dia paham, ini agama yang benar. Ini yang perlu saya ingatkan. Agar dia harus dipahamkan dulu, ini agama yang benar. Agamanya yang dulu adalah batil, tidak benar. Penyembahannya kepada selain Allah adalah salah, kufur, syirik. Ini yang harus dipahamkan. Soal disunat, gampang, bisa menyusul. Ya. Kapan dan bagaimana caranya yang sesuai sunnah dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Tangan kita, lisan kita, hati kita. Tangan kita, contohnya ketika kita punya kekuasaan. Jadi, dengan tangan kita ini tidak mesti bermakna langsung dengan tangan kita. Mungkin cukup dengan selembar kertas ada tanda tangan kita. Semua karyawan wajib 10 menit sebelum adzan sudah siap-siap sholat. Ini contoh. Atau seorang kepala negara membuat peraturan yang sesuai dengan syariat dan melarang kemungkaran. Bisa juga maknanya langsung dengan tangan. Misalnya ada anak-anak berkelahi, kita pisahkan dengan tangan kita. Itu termasuk. Itu yang dicontohkan oleh Imam Ahmad. Iya. Dengan lisan ya berbicara artinya, menyampaikan nasihat. Sampaikan ayat, sampaikan hadis. Dengan hati itu, kalau enggak sanggup dengan tangan dan lisan. Maksudnya dengan hati, dalam hatinya benci. Itu maksudnya. Kalau dalam hatinya sudah enggak benci, maka berarti dia setuju dengan kemungkaran itu. Padahal membenci dengan hati itu sudah selemah-lemahnya iman. Ya, jadi dengan hati itu bukan pilihan pertama atau kedua. Kalau tidak sanggup dengan tangan dan lisan, maka minimal dalam hatinya dia masih benci. Saya baru mengenal manhaj salaf. Kakak saya pengikut aliran sesat. Jika berdiskusi dengan kakak saya tentang akidah dan anak selalu belikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh, beliau selalu tidak terima dan beliau selalu berdalil menurut akal logikanya sendiri. Apa yang harus anak lakukan terhadap kakak anak? Ya. Terus berdakwah dan tingkatkan kualitas keilmuan kita. Dan banyak kasus yang saya dapatkan karena kita menjelaskan yang kurang memuaskan, kurang ilmiah, sehingga dia berat menerimanya. Jadi jangan putus asa, terus menyampaikan. Dakwah itu ibadah. Sampai kapan kita dakwah? Sampai orang yang didakwahi itu sudah enggak bisa didakwahi, sudah mati. Atau kita yang duluan mati. Kenapa? Karena dakwah itu ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Nabi SAW mendakwahi Abu Talib sampai diranjang kematiannya. Tapi Abu Talib gak dapat hidayah. Jadi bukan soal dia dapat hidayah atau tidak, bukan urusan kita, urusan Allah. Urusan kita hanyalah menyampaikan. Nabi pun SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib. Sampai diranjang kematiannya, Nabi SAW datang untuk berdakwah terakhir kali, dia gak mau beriman. Padahal dia sudah yakin, sudah tahu agama Islam yang dibawa Nabi SAW benar. Yakin dia. Kenapa dia belum dianggap sebagai orang beriman, walaupun sudah yakin itu yang benar? Karena tidak mau tunduk. Iya. Jadi hidayah serahkan kepada Allah. Terus sampaikan dakwah. Dan terus tingkatkan kualitas keilmuan kita. Juga lakukan pendekatan-pendekatan yang baik. Sekali lagi, kalau keluarga, kita lakukan pendekatan bukan sekedar untuk menyampaikan dakwah. Karena kita punya kewajiban juga menguatkan silaturahmi. Yang di satu sisi kita dapat pahala ingin mendakwahi dia dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu. Di satu sisi kita dapat pahala menyambung hubungan silaturahmi. Iya, silaturahmi itu artinya hubungan keluarga. Bagaimana mengenai kalangan yang mengakui dirinya dan keluarganya bermanhaj salaf, menjaga sunnah, dan mengharamkan video, tayangan-tayangan rekaman video-video kajian sunnah? Ini pendapat sebagian ulama. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi ini masih dalam lingkup perbedaan pendapat antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah kontemporer tentang boleh tidaknya berdakwah dengan video. Sebagian melarang, sebagian membolehkan, bahkan menganjurkan. Jadi harus disikapi dengan lapang dada perbedaan seperti ini. Dan ini yang disebut dengan perbedaan ijtihadiyah. Karena tidak ada nas tegas. Tidak ada nas tegas yang memberikan hukum video. Sehingga para ulama berijtihad. Iya. Maka perbedaan pendapat seperti ini harusnya berlapang dada. Dan jemaah sekalian, yang perlu kita nasihatkan kepada mereka, kalau menganggap orang yang berdakwah dengan video itu sesat, kita perlu menanyakan satu pertanyaan saja. Siapa ulama yang menyesatkan? Iya. Siapa ulama yang menyesatkan? Itu saja. Para ulama yang berbeda pendapat itu kenyataannya tidak saling menyesatkan. Para ulama yang berbeda pendapat, sebagian mengatakan video itu enggak boleh, walaupun untuk pengajaran sekalipun, apalagi cuma untuk main-main. Dan ulama yang mengatakan boleh kalau untuk pengajaran, mereka kenyataannya tidak saling menyesatkan. Kenyataannya demikian. Iya. Justru kalau kita menyesatkan seseorang, walaupun dia punya kesalahan, tapi kalau kita menyesatkan dia, padahal kesalahan itu tidak sampai mengantarkan dia bisa divonis sesat, maka kita telah mengada-ada di dalam agama. Ini yang perlu kita ingatkan. Siapa salaf kalian? Siapa ulama yang mencontohkan kepada kalian? Iya. Dan menghadapi mereka juga harus sabar dan santai saja. Iya. Bagaimana hukumnya mengambil asuransi yang difasilitasi oleh kantor jika karyawan sakit, berobat, dapat reimburse, apa itu, ke kantor? Karena anda pernah mendengar salah satu ustaz, perbuatan tersebut adalah haram. Asuransi secara umum termasuk kategori riba. Asuransi secara umum termasuk kategori riba. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, semua asuransi bisnis adalah riba. Semua asuransi bisnis adalah riba. Apa yang dimaksud dengan asuransi bisnis? Yang kita setor sedikit atau kantor setor sedikit, dia bisa mengambil lebih dari apa yang dia setorkan. Dan bahkan ribanya itu bisa lebih parah daripada bunga bank. Bunga bank mungkin gak seberapa, tapi kalau asuransi bisa ratusan kali lipat dia ambil. Jadi semua asuransi bisnis adalah riba. Itu disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah. Dan tidak patut kita difasilitasi dari riba. kecuali dalam kondisi darurat. Misalkan mau operasi, enggak dioperasi bisa mati. Atau mungkin bisa penyakitnya bertambah parah, bermudarat besar. Enggak ada sumber lain kecuali itu, maka tidak apa-apa. Maka tidak apa-apa, tidak ada sumber lain kecuali itu saja. Ini lain lagi hukumnya. Hukumnya tetap haram, tapi karena darurat, fad darurah tuqaddar biqadariha. Maka yang darurat itu diambil sesuai kadarnya saja, jangan berlebihan. Ya. Kadarnya apa? Untuk membayar rumah sakit itu. Ya. Jangan, wah ini kayaknya ada sisanya buat modal. Ya. Jangan seperti itu, berarti sudah keluar dari darurat. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau asuransi itu kenyataannya dari gaji kita yang dipotong oleh perusahaan, maka kita hanya boleh mengambil sebatas gaji kita tersebut. Kalau kita ambil lebih, maka riba. Tapi sekali lagi, kalau sifatnya darurat, maka ad-daruratu tubihul mahdurat. Kaidahnya kata para ulama, darurat itu membolehkan yang haram. Iya, tetapi tuqaddar biqadariha, dilakukan sesuai dengan kadarnya. Bagaimana menyikapi pemahaman Islam Nusantara? Yang terbaru ada senam Islam Nusantara. Dan bolehkah kita membantah mereka, memberitahukan kesesatan mereka, Islam Nusantara di medsos? Jawabannya boleh dan bahkan wajib. Harus kita bantah. Kalau yang dimaksud Islam Nusantara di sini adalah tidak menerima syariat-syariat Islam sampai mereka merasa sudah cocok dengan budaya Nusantara, ini harus dibantah. Ini bukan penyimpangan biasa sebenarnya. Ini adalah kekufuran. Lebih memuliakan budaya Nusantara, budaya yang diwariskan dari orang-orang tua kita di Nusantara ini, daripada syariat. Sehingga ajaran syariat apapun harus dicocokkan dulu dengan budaya Nusantara. Kalau cocok, berarti pantas diamalkan. Kalau enggak cocok, berarti kata mereka, mungkin ini hanya cocok di Arab. Ini adalah kekufuran sebenarnya. Penyimpangan bukan penyimpangan biasa, kekufuran. Iya. Sebab syariat Islam mengikat seluruh manusia. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Enggak ada bedanya Islam Nusantara maupun Islam Arab. Kedua-duanya harus terikat dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan secara tidak langsung mereka telah mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai Muhammad kepada umat manusia, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi syariat beliau berlaku untuk seluruh umat manusia, dimanapun mereka berada. Maka ini penyimpangan yang sangat parah, harus dibantah, harus diluruskan. Iya. Dan kalau kita biarkan jemaah sekalian, sekarang muncul Islam Nusantara. Besok muncul Islam apa lagi? Ya. Islam Jawa, Islam Sulawesi, Islam Malaysia, Islam Brunei, dan seterusnya. Jadi ini penyimpangan, tidak boleh dibiarkan, bahkan sampai pada tingkat kekufuran. Iya, harus diluruskan. Waktu sudah habis nampaknya nih. Banyak pertanyaan yang mohon maaf belum bisa kita jawab. Mungkin yang terakhir. Apakah benar sahabat yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tidak dimuliakan karena ilmu, namun dimuliakan karena leadership-nya? Itu tidak benar. Itu tidak benar. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, semua kemuliaan yang dipuji Allah dalam Al-Quran karena ilmu. Dan semua yang dicela oleh Allah dalam Al-Quran karena kebodohan. Gak mungkin seorang itu mulia tanpa ilmu. Seseorang itu mulia karena ilmunya. Itu masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maka kebaikan dan kemuliaan bergantung kepada pemahaman agama seseorang. Dan diangkat menjadi pemimpin dalam berjihad justru karena beliau sudah berilmu. Enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Khalid bin Walid kalau dia enggak berilmu. Jamaah sekalian, pemimpin dalam berjihad itu sekaligus ustadznya dan dai-nya di situ dan imam salatnya. Pertama yang dia lakukan ketika berjumpa dengan orang kafir adalah berdakwah, bukan berperang. Itu jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia kalau enggak berilmu? Dia bisa berdakwah kepada orang-orang kafir. Bahkan Khalid bin Walid dalam sebagian riwayat beliau pernah diutus Nabi SAW khusus untuk dakwah saja, bukan berperang, ke negeri Yaman bersama beberapa orang sahabat. Dan gak mungkin Nabi SAW mengutus orang yang tidak berilmu, gak mungkin. Sebab syarat berdakwah adalah ilmu. Surat Yusuf ayat 108, "Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Jadi beliau pernah diutus secara khusus berdakwah, dan jihad itu sendiri hakikatnya tujuannya dakwah. Enggak mungkin kalau beliau bukan orang berilmu. Nah, mungkin ada orang yang beranggapan, kenapa Khalid bin Walid enggak disebut berilmu? Karena periwayatan hadisnya sedikit. Jemaah sekalian, kalau itu alasannya, kalau begitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali enggak berilmu juga dong. Karena kenyataannya periwayatan hadis mereka juga sedikit. Apalagi jika dibandingkan dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah baru belajar secara intensif bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 tahun sebelum Nabi wafat. Sementara Abu Bakar dari awal sampai akhir. Enggak mungkin ada yang mengatakan Abu Hurairah lebih pintar daripada Abu Bakar. Enggak mungkin. Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang paling berilmu nomor 1 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 Umar, nomor 3 Utsman, nomor 4 Ali. Tapi kenapa riwayat hadis mereka jauh lebih sedikit? Bukan lebih sedikit lagi, jauh-jauh lebih sedikit daripada Abu Hurairah. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka punya kesibukan yang lain yang lebih bermaslahat ketika itu untuk umat. Abu Bakar sibuk dengan khilafah. Khalid bin Walid sibuk dengan jihad. Ketika itu, dia punya tanggung jawab yang lebih bermaslahat untuk umat. Itulah sebabnya hadisnya lebih sedikit. Bukan karena mereka tidak lebih pintar dari Abu Hurairah, bukan. Tapi karena mereka punya kesibukan yang saat itu kemaslahatannya untuk umat lebih besar. Jadi ini yang harus dipahami. Bukan karena beliau tidak berilmu, tapi ada kesibukan beliau yang saat itu kemaslahatan untuk umat lebih besar, yaitu memimpin jihad fi sabilillah. Dan dalam jihad itu banyak hukum terkait. Makanya di buku fikih ada kitab khusus, Kitabul Jihad. Di dalamnya ada banyak bab dan ada banyak pasal. Tidak mungkin Nabi SAW mengangkat pemimpin kalau belum paham itu. Kalau dia belum paham berarti sama kayak teroris sekarang. Ya. Sama kayak teroris sekarang. Enggak tahu hukum-hukum jihad. Bahkan yang mereka tahu hanya bab pertama, keutamaan mati syahid. Ya. Langsung pingin mati sudah. Jadi Nabi SAW mengangkat beliau karena sudah paham hukum-hukum jihad. Begitu pula hukum-hukum perdamaian. Karena banyak orang mendengar siapa yang memimpin pasukan Islam? Khalid bin Walid, langsung minta damai. Harus paham hukum-hukum perdamaian, apa hak dan kewajiban mereka. Iya. Jadi justru diangkat dia menjadi pemimpin karena ilmunya. Begitu pula dia harus jadi imam sholat. Pemimpin jihad, dialah imam sholat. Dia juga harus tahu, harus dia yang paling tahu hukum-hukum sholat yang pantas dijadikan imam itu. Yang pertama, yang paling bagus bacaannya. Kalau bacaannya sama, yang paling tahu dengan sunnah. Artinya yang paling tahu dengan hukum-hukum sholat. Bukan hanya tahu hukum-hukum sholat sebagai makmum, tahu juga hukum-hukum sholat sebagai imam. Iya. Maka ini tidak benar, wallahu alam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.